بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya sekarang pada pembahasan yang baru yakni tentang fathah dan imalah. Pembahasan tentang fathah yaitu harokat fathah atau bunyi suara harokat dari fathah dan imalah. Imalah di sini nanti akan dijelaskan. Jadi mengucapkan fathah yang bercampur dengan kasrah ya, atau terpengaruh oleh bunyi kasrah. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Dijelaskan di sini anta ta'lamu ya, engkau mengetahui anna hunaka ta'thiran, bahwasanya di sana ada ta'thir, ada pengaruh. Yaqa'u fil aswatil mutajawirati, yang terjadi pada suara-suara yang mutajawirah, yang berdampingan. Idza kanat mutamatsilatan, jika suara-suara tersebut, suara-suara yang berdampingan tersebut itu semisal mutamatsilah au mutajanisatan atau sejenis au mutaqaribatan atau berdekatan. Ya, suara-suara yang berdampingan jika itu semisal ya atau sejenis atau berdampingan berdekatan, maka satu dengan yang lain itu bisa mempengaruhi. Satu mempengaruhi yang lain terpengaruh oleh yang satunya. Bunyinya, suaranya itu terpengaruh oleh yang lainnya. Wa yuqassimul muhaddithuna, dan kemudian orang-orang ya muhaddithun, orang-orang yang sekarang ini membagi ta'assur al-aswati, pengaruh suara-suara tersebut ila naw'ain, menjadi dua macam, menjadi dua jenis. Ya. Para ahli bahasa di masa kontemporer, masa sekarang ini, ya, masa belakangan ini, membagi pengaruh suara-suara tersebut itu menjadi dua macam. Awalan yang pertama, ta'assurun raji'ayun, yakni ta'assur raji'ayun, ta'assur pengaruh raji'ayun yang belakangan atau yang sebelumnya. Dalam bahasa Inggris di sini disebut dengan regresif, jadi pengaruh terhadap yang sebelumnya, yang belakangan. Wa fihi yata'atharu sautul awwalu bisani, yakni pada ta'atsur raji'i, mungkin bukan sebelumnya ya, ta'atsur raji'i atau regresif di sini disebutkan, yakni suara yang pertama itu terpengaruh oleh suara yang kedua. Suara yang awal terpengaruh oleh suara yang kedua yang berikutnya. Jadi regresif atau ta'asur roji'i, ini ta'asur roji'i yang belakangan, yaitu yang sesudahnya, bukan yang sebelumnya, ala pengingkum. Yang sesudahnya, yang belakangan, itu yang akhir. Ini ta'asur roji'i. Suara yang awal, yang pertama, terpengaruh oleh suara yang kedua, yang akhir. Ini jenis yang pertama. Sanian, kemudian jenis yang kedua, wa ta'asurun taqaddumiyun. Ta'asur taqaddum. Ya, ta'asur yang pada yang mendahului, pada yang sebelumnya. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan progressive. Ya, wa fihi yata'atsaru shawtu tsani bil awwali. Yakni pada ta'asur taqaddumi ini suara yang kedua, suara yang akhir terpengaruh oleh suara yang pertama, yang mendahului, yang sebelumnya. Ini ada dua macam ta'asur ya, atau pengaruh suara, yaitu ta'asur roja'i dan ta'asur taqaddumi. Ini. Kemudian terkait dengan fathah, harakat fathah dan juga imalah, ya, disebutkan wal fathu wal imalatu sautani sa'itani. Fathah, ya, bunyi A, ya, dalam bahasa Arab, ya, dengan membuka mulutnya, A, ini fathah. Wal imalah dan imalah, sautani sa'itani, adalah dua suara vokal. Ya, suara yang kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, vokal atau hidup. Ini ai yang dari jani tahta ma yusammihi al-urubiyun vowels, yakni keduanya fathah dan imalah ini termasuk di dalam apa yang disebut oleh bangsa Arab sebagai vowels atau vokal. Jadi bunyi atau suara vokal, bukan konsonan. Ya, tapi vokal. Ini termasuk suara vokal, fathah dan imalah. Fal fathu huwa an-nutqu bisauti ma'a fathil fami. Fathah itu adalah ucapan dengan suara ucapan suara ma'a fathil fami, dengan membuka mulut. Ya, dengan membuka mulutnya. A. Ini ya, fathah. A. Mulutnya dibuka. A. Ini. Wa huwa imma sa'itun qasirun. Fathah tersebut bisa berupa sa'itun qasirun, suara vokal yang pendek, atau disebut dengan short vowel, vokal yang pendek. Ai fathatun A, yakni fathah. A. Diucapkan dengan A, fathah, dan pendek. Wa imma sa'itun tawilun, dan bisa pula berupa suara yang panjang, atau disebut dengan long vowel. Ai, alifu, yakni alif, A, panjang. A, ini ya, ini panjang, itu sa'id tawil. Ini. Jadi fathah itu bisa sa'id qasir, A, bisa pula sa'id tawil, yakni dengan alif, A, seperti itu. Semuanya termasuk dalam suara fathah. Ini. Wal imalatu hiya antattajiha bil fathati nahwal kasrati. Adapun imalah, yakni mengarahkan suara fathah tersebut ke arah kasrah. Ya. Mengarahkan atau ya, menghadapkan, ya, mengarahkan fathah, ya, suara fathah, bunyi fathah tersebut ke arah kasrah. Bukan mengganti menjadi kasrah, tapi dicampur atau diarahkan pada kasrah. Yakni di sini menjadi E. Jadi A kemudian diarahkan ke kasrah A I menjadi E. Ya, bukan ai tapi kemudian menjadi e. Ini. Wabil alifi nahwal ya'i. Dan mengarahkan alif ke arah huruf ya. Ya, alif kemudian diarahkan dibelokkan ke arah ya. Tetapi tidak sampai menjadi ya, hanya tetap alif, hanya saja diarahkan dibelokkan ke arah ya. Ai, ai seperti itu. Tidak sampai ke ai atau ai sampai ke ya-nya tidak, tapi sekedar mengarah ke sana. Ya, jadi tidak sampai mengubah huruf ataupun mengubah harokat, mengubah bunyi tidak. Tetapi dari fathah ke arah kasrah, dari alif ke arah ya. Ini yang dimaksud dengan imalah. Wa ma'na dzalika anna al-imalata mutahawwilatun 'anil fathhi. Makna dari itu yakni imalah itu beralih dari fathah. Ya, beralih berubah dari fathah. Tidak lagi fathah yang asli atau yang murni a, tidak seperti itu, tetapi juga tidak sampai menjadi kasrah ataupun ya, tidak sampai menjadi i. I tidak, ya, tapi dari fathah ke arah kasrah tadi menjadi e seperti itu. Ini yang dimaksud dengan imalah. Walidzalika ihtammal qudama'u wa ba'dul muhaddithina. Oleh karena itu para ahli yang terdahulu qudama itu mementingkan, wa ba'dul muhaddithin dan sebagian ahli-ahli yang masa kini itu mementingkan bi maudhu'il asliyati wal far'iyyati, pada pembahasan yang asli dan yang far'i, fihima pada keduanya, mana yang asli dari kedua bunyi ini, fathah ataukah imalah. Ini diperhatikan, dipelajari oleh para ahli yang terdahulu dan juga pada sebagian ahli yang masa kini. Wa dhahaba al-aktsaruna ila anna al-fathah huwa al-aslu wal imalatu far'un 'alayhi. Dan kebanyakan berpendapat mengikuti madhab atau berpendapat bahwa fathah itulah yang asli dan imalah adalah cabang dari fathah tersebut. Ini yang menjadi pendapat kebanyakan mayoritas jumhur para ahli bahasa dari masa dulu sampai masa kini. Berpendapat demikian, yang asli adalah bunyi fathah, adapun imalah ini adalah cabangnya. Ini. Yang menjadi contoh pada bunyi imalah dalam ayat, ya, disebutkan bismillahi majreha, gitu ya, majreha, inilah yang dimaksud dengan imalah. Bunyi imalah dibaca dengan peralihan dari fathah ke kasrah, bunyi e yang semacam itu. Ini wa mahma yakun min amrin, dan bagaimanapun keadaan perkara itu, fa innal imalata kanat muntashiratan fi lahjatin arabiyatin qadimatin. Ya, fi lahajatin arabiyatin qadimatin. Ya, bagaimanapun keadaannya, maka sungguh imalah itu telah tersebar pada logat atau dialek, ya, bangsa Arab yang terdahulu. Ya, itu tersebar pada dialek-dialek bahasa Arab terdahulu. Banyak digunakan imalah ini. Ya. Jadi tidak mengucapkan dengan fathah yang asli atau yang murni, tapi diarahkan, dicontohkan ke kasrah menjadi bunyi e tadi. Wahia tumas, wahia tamat salu mustawan min al-lughatil fusha. Yeah. dan ini imalah ini menyerupai ya sama salah menyerupai tingkatan dari bahasa fusha, bahasa yang fasih ya, bahasa yang masih berpegang pada kaidah-kaidah, pada contoh-contoh yang baku. Wa yuqra'u bihal qur'anu, dan dengannya Al-Qur'an juga dibaca. Oke, dengan imalah ya, pada sebagian qiraat Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an ini juga digunakan bacaan imalah ini. Ya, sebagaimana diketahui di sana ada beberapa macam qiraat dalam membaca Al-Qur'an. Ya, yang masyhur sebagaimana yang dilazim digunakan kaum muslimin saat ini, sebagaimana yang di sering diucapkan atau yang banyak digunakan, ini salah satu dari sekian qiraat yang memang itu mahsur, yang memang ada asarnya, ada dalilnya. Nah, di antara qiraat-qiraat yang ada nanti, sebagian itu menggunakan bunyi imalah ini. Seperti misalkan dalam surah Ad-Duha ya, kalau yang masyhur atau yang memang banyak digunakan, yang lazim digunakan, dibaca dengan bunyi fathah. Wadduha wallayli idza saja, dan seterusnya. Tapi pada sebagian qiraat itu bisa ataupun boleh dibaca dengan imalah, menjadi wadduha wallayli idza saja, seperti itu. Dan ini ada ilmunya, ada pembahasannya. Tentunya ya harus dipelajari terlebih dahulu untuk melafazkan atau membaca Al-Qur'an dengan imalah, itu ada ilmunya, ada dasarnya, tidak semata-mata langsung semua bisa dibaca imalah. Ini ya, nanti di pembahasan lain tentang qiraah ya, mungkin bisa dipelajari di sana. Wa hiya al-ana muntashiratun fi ba'd al-lahajatil arabiyyatil 'ammiyyati, dan dia imalah ini sekarang tersebar pada sebagian lahajat, sebagian dialek atau logat bahasa Arab 'ammiyyah, pasaran, bahasa Arab secara umum atau bahasa Arab pasaran, artinya yang digunakan di masyarakat keumuman. Wabi khasatin fi Lebanani, fi Lebanana, dan secara khusus ini terjadi di Lebanon. Imalah ini digunakan secara umum dalam bahasa Arab yang amiyah tadi, dalam dialek-dialek mereka, logat-logat mereka, ini menggunakan imalah. Salah satu contoh mungkin yang banyak yang sering kita jumpai pada kata amir, ya, amir asalnya fathah ya, amir ya, pemimpin atau ketua atau yang semisalnya, banyak diucapkan dengan imalah menjadi emir, ya, emir seperti itu. Ittihad menjadi etihad, ya, itu kasrah ya, menjadi fathah, ataupun yang lainnya ya, banyak yang demikian ini. Jadi bahasa Arab tadi disebutkan al-lughatul fusha, lughah yang fusha, yang fasih. Ini adalah bahasa Arab yang sesuai dengan faedah, sesuai dengan contoh yang baku, yang masih terjaga kemurnian bahasa Arabnya. Ya, artinya memang itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ini adalah bahasa Arab fusha. Ya, fusha yang fasih, yang murni, ya, artinya belum atau tidak tercampur dengan bahasa yang selain bahasa Arab. Dan ini yang digunakan dalam bahasa Al-Quran adalah yang fusha, yang juga yang digunakan dalam masyarakat Arab terdahulu ya, pada zaman Rasulullah SAW dan yang sebelumnya, ini juga masih menggunakan lughah fusha ini. Adapun Arabiyah, Amiyah, bahasa Arab yang Amiyah, tadi disebutkan Amiyah ini secara umum, keumuman atau bahasa pasaran, kalau di sini disebut dengan bahasa pasaran, ini sudah tercampur dengan bahasa-bahasa luar, bahasa-bahasa asing. Demikian pula dengan kaidah-kaidahnya, sudah tidak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu ataupun kaidah sharaf ataupun yang lain. Jadi digunakan sesuai dengan selera penggunanya. Jadi sudah tidak sesuai dengan kaidah lagi. Ini yang amiyah. Dan ini digunakan dalam tadi masyarakat keumuman, ya mungkin di pasar-pasar, di tempat kerja, di lingkungan, tempat tinggal dan seterusnya. Ini kebanyakan menggunakan yang amiyah ini. Kalau yang fusha tadi untuk masa sekarang, ya mungkin ini digunakan dalam lingkup ilmiah, sesuatu yang terkait dengan ilmu. Mungkin dalam kitab-kitab ilmiah, dalam pembahasan ilmiah, ini baru digunakan yang fusha. Ya mungkin sebagai pembanding seperti dalam bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia yang baku seperti EYD itu ya. Ada juga bahasa Indonesia yang pasaran atau bahasa gaul atau yang semacam itu. Kan berbeda. Yang penggunaannya berbeda, lafaznya berbeda dan seterusnya. Sebagai tambahan ya, tadi ada fusha, ada amiyah. Berikutnya kembali ke kitab ini. Wa yutliqu al-qudama'u 'ala al-fathhi aktsara min ismin. Para ahli terdahulu menyebut fathah itu lebih dari satu isim, lebih dari satu nama. Jadi para ahli bahasa terdahulu untuk menyebut suara fathah itu lebih dari satu nama. Artinya apa? Untuk bunyi A tadi ya, itu tidak hanya disebut dengan istilah fathah atau fathah, tapi juga ada istilah yang lain, ada nama yang lain. Fa yusammunahu ahyanan at-tafkhima. Sebagian mereka, para ahli menamakan fathah ini terkadang dengan istilah tafkhim. Wa ahyanan ukhra an-nasabu. Dan terkadang pada kesempatan lain mereka menggunakan nama, menggunakan istilah nasab. Ini untuk menyebut fathah, menyebut suara A. Terkadang disebut dengan fathah atau fathah, terkadang disebut dengan tafkhim, terkadang disebut dengan nasab. Ataupun mungkin ada yang lain lagi. Ini. Wa yusammuna al-imalata, kemudian mereka para ahli terdahulu menamakan imalah, menyebut imalah dengan istilah yang lain, yakni al-idja'u, idja' awil batahu atau batah, awil kasru atau kasar. Ini istilah lain, nama lain dari imalah yang disebutkan oleh para ahli bahasa terdahulu. Imalah atau idja atau batah atau kasar. Kasrah. Waqad tanabbaha al-qudama'u, dan sungguh para ahli terdahulu memperingatkan, memberikan perhatian. Illa anna imalatal fathhi nahwal kasrati, bahwasanya imalah dari fathah ke arah kasrah, wal alifi nahwal ya'i, imalah dari alif ke arah huruf ya, innama tahdutsu li asbabin sautiyatin muayyanatin, itu hanyalah terjadi karena sebab-sebab suara tertentu. Sebab-sebab yang terkait dengan suara, terkait dengan bunyi yang tertentu. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tapi ada sebabnya. Sana'rudhu laha ba'da qalilin, yang akan kita perlihatkan hal itu sebentar lagi. Bihaitsu tu'addi al-imalatu ilal insijami bainal aswati fil kalami. Di mana imalah itu mengakibatkan insijam, keteraturan atau keselarasan, kesesuaian di antara suara-suara dalam kalimat tersebut. Faqalu, mereka mengatakan, innal gharaba minha tanasubul aswati wa taqarubuha. Sesungguhnya tujuan darinya, tujuan dari imalah, maksud dari imalah adalah tanasubul aswat, ya, menyesuaikan suara-suara, wa taqarubuha, dan mendekatkannya, li'anna nutqu bil ya'i wal kasrati inhidarun wa tasaffulun, karena pengucapan dengan huruf ya dan kasrah itu adalah inhidar, yakni turun, ya, wa tasafful, dan rendah. Jadi dalam apa cara yang benar untuk mengucapkan kasrah, yaitu bunyi i ini dengan menurunkan rahang, rahang ini diturunkan i, jadi rahangnya bergerak turun i, ya, dan tasaful rendah, ya, ini untuk mengucapkan kasrah dan ya dengan menurunkan, merendahkan rahangnya i, bukan sekedar i tapi i, ya, ini dalam makhraj huruf, ya, atau dalam ilmu tajwid ini bisa dipelajari lebih lanjut. Mengucapkan harokat dan juga huruf yang benar, ya, sesuai dengan yang digunakan orang bangsa Arab, sesuai dengan bahasa Arab seperti itu. Ya, jadi di sini mengucapkan ya dan kasrah itu inhidar dengan turun, wa tasaffal dan rendah. I. Wa bil fathati wal alifi tasa'udun wasti'la'un. Kemudian mengucapkan fathah dan alif itu tasa'ud, naik, wasti'la' dan tinggi. A, yaitu dengan tasa'ud, dengan naik dan tinggi. A. Oke. Wa bil imalati tasiru min nawthin wahidin fit tasaffuli wal inhidari. Dan dengan imalah, maka hal itu mengucapkan fathah dan alif itu menjadi satu pola pada tasaful dan inhidar. Jadi dari sesuatu yang tinggi, yang naik, kemudian diarahkan pada yang rendah, yang turun. Ini imalah. Dari A fathah, A menuju ke kasrah, I. Menjadi tengah-tengahnya. Kira-kira seperti itu, ya. Menjadi E. Dari alif, A menuju ke ya, menjadi I. E. Seperti itu. Ini. Jadi tadi disebutkan tujuannya supaya apa? Terjadi keselarasan, ya, kesesuaian, keteraturan dalam bunyi, ya, yang ada dalam kata atau dalam kalimat tersebut. Wal ana ma hiya asbabul imalatu? Kemudian sekarang apa itu sebab-sebab imalah? Awalan yang pertama, imalatul fathati nahwal kasrati. Imalah fathah ke arah kasrah. Imalah fathah, okay, menjadi kasrah atau menuju kasrah. Qulna, telah kita katakan, innal fathata sa'idan qasirun, bahwasanya fathah itu adalah sa'id qasir, suara yang pendek. Wa hiya tumalu ila sa'idin qasirin akhara, dan fathah itu diimalahkan, dicondongkan, diarahkan pada suara pendek yang lain. Huwal kasratu, yakni kasrah. A, ini sa'id qasir, ya, pendek. A, kemudian dia bisa diarahkan, dicondongkan, dibelokkan ke bunyi pendek, sa'id qasir yang lain, itu kasrah. Menjadi E. Ini. Bukan berubah menjadi I, bukan berubah menjadi I, menjadi kasrah, bukan, tapi tetap dari asalnya fathah, tapi diarahkan ke kasrah. Menjadi E. Tadi A, E. Ini. Li asbabin salasatin, karena ada tiga sebab. Ini, perhatikan. Terjadinya imalah itu karena sebab-sebab tertentu. Di sini ada tiga sebab yang menjadikan itu imalah. Artinya apa? kalau dia termasuk salah satu dari tiga sebab ini, maka boleh dijadikan imalah fathah, menjadi imalahkan ke arah kasrah tadi, boleh demikian. Tetapi kalau tidak termasuk dari salah satu tiga sebab ini, maka tidak boleh dijadikan imalah. Jadi tetap dengan aslinya, tetap fathah. Satu kata atau satu bunyi tidak termasuk salah satu dari tiga sebab ini, bunyi fathah itu ya, maka fathah itu akan tetap dengan fathah. Tidak boleh dibuat imalah, tidak boleh menjadi e seperti itu. Awalan yang pertama, sebab yang pertama. Tumalu qablal alifi al-mumalati. Fathah itu diimalahkan sebelum alif mumalah. Sebelum alif yang diimalahkan. Jadi fathah ini menjadi imalah pada kasrah jika terletak sebelum alif yang juga imalah. Hakadha yaqulul qudama'u. Inilah, seperti inilah yang dikatakan oleh para ahli terdahulu. Bima'na anna kalimata misli kitabin, dengan makna bahwa kata seperti misalnya kitabun, ya, kitabun sebagai contoh. Hina tumalul alifi fiha nahwal ya'i, ketika alif pada kata kitabun ini diimalahkan, dicondongkan pada huruf ya. Alif pada kitabun dicondongkan, diarahkan ke huruf ya. Maka tumalu fathatu sa'i nahwal kasrati. Maka fathah pada sa, pada kitabun tadi, ini diimalahkan, dicondongkan ke pada kasrah, ke arah kasrah. Ini ya. Jadi fathahnya itu mengikuti alifnya. Di mana pada kitabun tadi asalnya yang diimalahkan adalah alifnya. Nah, ketika alif diimalahkan pada ya, maka fathah yang sebelumnya itu mengikuti, dia menjadi imalah kepada kasrah. Ini sebabnya. Jadi tidak murni karena fathah itu sendiri pada sebab yang pertama ini ya, tetapi fathah itu imalah pada kasrah karena dia terletak sebelum alif yang imalah kepada huruf ya. Jadi sebabnya adalah alif ini yang imalah pada ya. Berarti apa? Kalau alif tidak imalah kepada ya, maka fathah juga tidak imalah kepada kasrah. Ya, karena yang menjadi syarat tadi qabala al-alif al-mumalah. Alif yang diimalahkan. Jadi kalau alifnya diimalahkan, maka fathah juga imalah. Tetapi kalau alif tidak diimalahkan, alifnya tetap alif, tidak imalah kepada ya, maka fathah juga tidak imalah kepada kasrah. Ya, jadi perhatikan dari syarat, dari kaidah yang disebutkan, ya, difahami dengan yang benar, yang tepat, seperti itu. Wa anta ta'lamu annal alifa la yakunu ma qablaha illa maftuhan. Kelanjutan dari ini tadi ya. Dan engkau mengetahui bahwa alif ya la yakunu ma qablaha illa maftuhan, tidaklah keadaan sebelum alif itu kecuali di fathah. Maksudnya apa? Alif itu keadaan huruf sebelumnya selalu di fathah. Ya, jadi pada alif ini sebelum alif itu pasti selalu fathah. Tidak boleh atau tidak bisa sebelum alif itu dhammah, dan juga tidak bisa sebelum alif itu kasrah. Jadi selalu di fathah sebelum alif. Falamma umilat al-alifu, maka ketika alif itu diimalahkan, dicondongkan, diarahkan kepada ya, umilatil fathatu, maka fathahnya juga diimalahkan. Ya, ketika alif imalah, maka fathah juga imalah. Berarti apa? Kalau alif tidak imalah, maka fathah juga tidak imalah. Ini. Ghaira anna al-waqi al-ilmiyyi, ghaira anna al-waqi al-ilmiyyi, hanya saja kenyataan ilmiah yang ada, la yufraku bainal fathati alladhi qabla al-alifi wal-alifi. Tidak dibedakan antara fathah yang sebelum alif dengan alif. Kenyataan secara ilmiah yang didapati apa? Antara fathah ini yang sebelum alif dengan alifnya itu sendiri ini tidak dibedakan. La yufrahu, tidak dibedakan. Kenapa? Li'annahuma fil haqqi sautun sa'itun tawilun. Karena keduanya pada kenyataannya adalah suara sa'id tadi vokal tawilun yang panjang. Suara vokal yang panjang. Fathah kemudian diikuti alif ya menjadi a. Ini a, ini suara sa'id atau vokal tawil yang panjang. Ai anna sauta al-mumala huna huwal alifu, yakni saut suara yang mumal, suara yang diimalahkan di sini adalah alif. Jadi yang diimalahkan sebenarnya adalah alifnya. Kemudian fathah yang sebelumnya dia mengikuti alif tersebut. Jadi yang pokok adalah alifnya yang diimalahkan dalam keadaan seperti ini. Jadi kitab menjadi seperti itu. Tidak kitab, tidak kitabun, tapi alifnya agak diarahkan ke ya. Kitab seperti itu. Dan tidak berubah menjadi ya, tidak menjadi kitab, tidak sampai ke ya, tidak kitab, tidak. Tapi hanya dari alif ke arah ya. Kitab seperti itu. Tengah-tengahnya. Seperti bunyi e tadi ya. Ini. Wa sawfa na'rudu li asbabi imalatil alifi ba'da dzalika, dan kita akan perlihatkan sebab-sebab imalah alif sesudah itu. Nanti akan di pada pembahasan berikutnya insyaallah akan disebutkan imalah alif. Pembahasan di sini baru imalah fathah. Jadi berbeda. Ini imalah fathah, adapun yang nanti yang berikutnya insyaallah adalah imalah alif. Nanti di sana akan dijelaskan kenapa alif itu imalah kepada kasrah. Ini sebab yang pertama pada imalah fathah menjadi atau ke arah kasrah. Jadi di sini kalau diimalahkan tadi dibaca dengan kitab seperti itu, menjadi kitab seperti itu. Atau semisal itu ya, kitab dari kitab diimalahkan menjadi kitab ini. Sanian yang kedua, sebab yang kedua. Tumalul fathatu qabla harfir ra'i. Fathah diimalahkan sebelum huruf ra. Fathah sebelum huruf ra itu diimalahkan. Dalam satu kata ada huruf ra. Kemudian apa? Sebelum ra adalah fathah. Nah, fathah itu yang sebelum ra ini boleh atau bisa diimalahkan bi syurutin, dengan syarat-syaratnya. Berarti apa? Tidak mutlak. Tidak semua fathah yang sebelum ra itu pasti bisa diimalahkan. Tidak. Ketika memenuhi syarat-syaratnya, maka itu boleh diimalahkan. Bisa diimalahkan. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh, tidak bisa diimalahkan. Tetap fathah murni. Seperti itu. Tapi kalau memenuhi syarat, bisa, boleh diimalahkan. Menjadi E. Seperti itu. Syaratnya apa? Alhamdulillah yang awal. Antakuna ra'u maksuratan. Huruf ra'nya ini dikasrah. Syarat yang pertama. Ra' tadi ini dikasrah. Berharakat kasrah. Al-ba'u ba' syarat yang kedua. Antakuna fathatu qabla ra'i mubasyaratan. Fathah yang sebelum ra' itu mubasyarah, langsung. Fathah yang sebelum ra' tadi ini langsung terletak sebelum ra. Ya, tidak terpisah. Ini syarat secara umum ya. Langsung bersambung dengan ra. Wa alla yakuna al-harful maftuhu ya'an. Dan huruf yang di fathah, ya, huruf yang di fathah itu bukan berupa huruf ya. Tadi kan ini harakatnya fathah. Yang sebelum ra itu hurufnya berharakat fathah. Nah, huruf yang berharakat fathah di sini ini bukan huruf ya. Ya. Huruf yang sebelum ra, yang berharakat fathah, ini bukan huruf ya. Ya. Artinya apa? Kalau sebelum ra itu hurufnya ya yang di fathah, berarti dia tidak memenuhi syarat, tidak boleh imalah. Yang boleh apa? Kalau hurufnya yang sebelum ra itu bukan ya. Bukan huruf ya. Ini. Au atau antakuna munfasilatan anha. Tadi kan disebutkan mubasyarah ya. Jadi fathah itu langsung bersambung dengan ra. Au atau di sini ada pilihan. Jadi tadi tidak mutlak harus bersambung. Atau antakuna munfasilatan anha, atau fathah itu terpisah dari ra. Ya. Antakuna di sini yang dimaksud adalah fathahnya. Fathah itu terpisah munfasilah anha darinya, dari apa? Dari ra. Terpisah oleh apa? Biharfin maksurin, dengan huruf yang dikasrah. Ini tadi ra-nya kasrah, kemudian ada pemisahnya dengan huruf, ini ada satu huruf maksur yang dikasrah. Jadi fathahnya di sini. Antara fathah atau huruf yang fathah tadi terpisah oleh huruf yang lain, dan huruf yang lain tersebut dia dikasrah. Au atau sakinun, atau dia sukun, huruf yang memisahkan antara fathah dan ra tadi sukun. Ya. Ghairi ya'in, dan bukan ya. Jadi tetap bukan ya. Ini. Jadi syarat yang kedua, fathah yang sebelum ra itu bersambung langsung dengan ra, dan huruf yang pada fathah tadi bukan ya, atau boleh terpisah, artinya tidak mubasyarah, dia terpisah oleh huruf yang lain dengan syarat apa? Huruf itu bukan ya, dan harakatnya itu kasra atau dia sukun. Ya. Bisa dipahami ya? Nanti dengan contoh insya Allah lebih jelas. Kemudian al-jim, jim, syarat yang ketiga. Antakuna ra'u fi akhiril kalimati alal aghlabi. Ra' itu berada pada akhir kata. Ra' tadi, itu berada pada akhir kata. Alal aghlabi secara umum. Kebanyakan demikian. Ya, ini. Amfilatun sebagai contoh. Ya, dari contoh, perhatikan nanti. Sesuaikan dengan syaratnya tadi. Masing-masingnya sehingga akan tampak ya, ini imalah ataukah tidak. Contoh minal kibari ya, minal kibari karena tadi disyaratkan roknya kan di kasrah, sehingga dalam contoh ini ada tambahan min di awalnya supaya roknya di kasrah. Minal kibari ya, ini syarat yang pertama ya tadi ya, roknya kan kasrah. Jadi kalau misalkan tanpa min, ya, kata itu hanya al-kibar, al-kibaru, roknya obama, berarti apa? Tidak boleh imalah. Kenapa? Karena roknya obama tidak memenuhi syarat. Sehingga apa? Fathah yang sebelumnya pada huruf ba tidak boleh imalah. Jadi dibaca al-kibaru. Harus dengan fathah, al-kibaru. Roknya obama. Ya, tidak memenuhi syarat. Tetapi karena roknya di sini kasrah, ya, roknya kasrah, maka dia memenuhi syarat yang pertama untuk imalah, yakni roknya di kasrah. Dan juga syarat yang ketiga, agak melompat ya. Syarat yang ketiga tadi apa? Ra-nya di akhir kata. Ya. Kemudian terkait dengan syarat yang kedua, kenapa? Tumalu fathatul ba'i, fathah pada huruf ba ini diimalahkan. Kenapa? Li'annaha waqa'at qabla ra'in maksuratin fit tarfi. Karena fathah tersebut, ya, fathah pada huruf ba pada minal kibari ini terletak sebelum huruf ra yang dikasrah fitar pada akhir kata. Atar maknanya akhir kata, ujung. Ujung itu kan akhir kata. Ya, atar itu asalnya ujung ya. Ujung kata artinya akhir kata. Jadi fathah pada ba ini boleh imalah karena memenuhi syaratnya. Ra-nya di kasrah, ra-nya ada di ujung, dan dia bersambung langsung dengan ra. Ya. Fathah ini bersambung langsung dengan ra, dan itu bukan huruf ya, tapi huruf ba. Al-kibar, fathah yang sebelum ra, ini pada huruf ba. Berarti apa? Semua syarat terpenuhi. Sehingga dia boleh imalah. Maka boleh dibaca minal kibir. Ya. Minal kibir. Seperti itu. Minal kibiri atau minal kibir dibaca imalah. Contoh yang lain, minal bakari, ya, asalnya ya minal bakari dengan fathah. Tumalu fathatul qafi, fathah pada huruf qaf ini imalah. Li'annaha waqa'at qabla wa qabla ra'in maksuratin fi tarfi, karena dia terletak sebelum huruf ra yang dikasrah pada akhir kata. Sama dengan yang al-kibar tadi. Maka boleh imalah menjadi imalah. Walaisa mimma antakuna al-qafu harfa harfu harfu isti'la'in. Dan di sini huruf qaf itu tidak termasuk pada huruf isti'la. Ya, huruf qaf ini tulisannya apa? Jadi huruf qaf ini tidaklah termasuk huruf istilah. Faharful isti'la'i la yamna'ul imalata huna. Maka huruf istilah tersebut tidak mencegah, tidak menghalangi dari imalah di sini. Ya. Kama yamna'uha indal alifi kama sata'rifu ba'da qalilin. Sebagaimana huruf istilah itu mencegah imalah ketika bertemu alif, sebagaimana yang akan engkau ketahui sebentar lagi. Nanti pada imalah alif akan disebutkan, akan dibahas tentang hal ini, tentang huruf istilah. Tapi karena di sini terkait dengan fathah, bukan huruf qafnya tapi fathahnya, maka tetap di sini fathah bisa imalah, ya, karena dia memenuhi syarat. Jadi karena pembahasan di sini pada imalah fathah. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh adanya huruf istilah, huruf qaf di sini. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Ashirin. Ya, ada kata pada contoh ashirin. Tumalu fathatul hamzati. Fathah pada hamzah. Nah, di sini imalah itu kan fathah. Bukan pada shi kasin yang dikasrah, bukan pada kasrahnya, tapi fathah pada hamzahnya. Ashirin, ini ya, fathah di sini pada hamzah, ini yang imalah. Kenapa? Jadi boleh dibaca ashirin, dari ashirin boleh dibaca imalah menjadi ashirin. Kenapa? Li'anna ba'daha ra'un maksuratun kistarfi. Karena sesudah fathah ini pada hamzah tadi ada huruf ra yang dikasrah fit tarfi pada ujung kalimat, pada akhir kata, ujung kata atau akhir kata. Satu catatan ya, tadi disebutkan ra kasrah dan itu tidak dibedakan apakah kasrah itu tanwin atau tidak tanwin. Dari contoh minal kibari ra-nya tidak tanwin karena ada alif lam. Pada ashirin di sini ra'nya tanwin. Itu tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Artinya yang jelas roknya kasroh, entah tanwin atau tidak tanwin itu tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Yang jelas kasroh, ya ini. Nah tadi fathah ini terletak sebelum rok yang kasroh di akhir kata. Kemudian dilihat, lakinnal fathata lam taqa' mubasyaratan qabala ra'i. Tetapi fathah ini tadi tidak terletak secara langsung sebelum ra'. Pada ashirin, fathah di sini tidak terletak secara langsung sebelum ra'. Artinya ada yang memisahkan. Bal faslun bainahuma, tetapi ada pemisah antara keduanya. Ada pemisah antara fathah dengan ra' kasrah tadi. Ya, ini apa? Shin yang dikasrah. Ini yang memisahkan antara fathah pada hamzah dengan ra' yang kasrah. Baik. Ghairu annal hadzal fasila maqbulun. Tetapi, atau hanya saja, pemisah ini, ya sungguh, pemisah ini maqbulun diterima. Kenapa? Atau apa maksudnya makbul? Artinya tidak ada masalah dengan pemisah ini. Walaupun fathah dengan ra' yang kasrah tadi dipisahkan atau ada pemisah antara keduanya, tetapi pemisah itu tidak ada masalah. Dia tetap bisa diterima. Kenapa? Li'annahu harfun maksurun. Karena pemisah itu adalah huruf yang dikasrah. Pemisah tadi, shin, ini adalah huruf yang dikasrah. Wahuwa ghairu ya'in, dan dia bukan huruf ya. Okay. Sebagaimana yang disebutkan pada syarat yang kedua tadi, pada sebab yang kedua tadi. Jadi sebab yang kedua tadi disebutkan fathah itu terletak langsung sebelum ra' atau terpisah dari ra' dengan huruf yang dikasrah selain huruf ya. Berarti di sini, ini shin dikasrah, ini bukan huruf ya, berarti dia diterima. Ya, artinya syaratnya tetap terpenuhi, sebabnya tetap terpenuhi. Ya, sehingga apa? Semua sebab, semua syarat terpenuhi, ini hamzah fathah pada hamzah ini boleh imalah, ya, boleh dibaca dengan ashirin. Ashir atau ashirin ini. Contoh yang berikutnya, min amrin. Tumalu fathatul aini, fathah pada ain, pada amrin, ini imalah, boleh diimalahkan. Kenapa? Lianna ba'daha ra'in, lianna ba'daha ra'an maksuratan fit-tarfi. Karena sesudah fathah pada ain tersebut, ada huruf ra' yang dikasrah pada akhir kata. Min amrin. Ya. Fathah pada ain ini, kemudian sesudahnya ada ra yang dikasrah di akhir kata ini. Ini. Wa in kana qad fusila bainaha fasilun. Fasala alaikum. Wa in kana qad fasala bainaha fasilun. Walaupun ada pemisah yang memisahkan kedua, walaupun ada pemisah yang memisahkan keduanya, wa in kana qad fasala bainaha fasilun. Ini, walaupun ada pemisah yang memisahkan keduanya. Apa yang memisahkan antara fathah dan kasrah tadi? Huruf mim. Huruf mim. Pada amrin, ini huruf mim yang memisahkan. Lakinnahu fasilun maqbulun. Tetapi pemisah ini apa? Maqbul, diterima. Tetap memenuhi syarat atau memenuhi sebab-sebabnya. Li'annahu harfun sakinun ghairu ya'in. Kenapa fasil atau pemisah ini diterima? Karena pemisah ini berupa huruf yang sukun. Amrun, mimnya kan sukun. Ini huruf sukun, ghairu ya'in, bukan huruf ya. Huruf mim, sukun. Ini berarti apa? Pemisahnya ini diterima. Tetap memenuhi syarat atau memenuhi sebab-sebabnya, sehingga fathah pada amrin, di sini boleh imalah. Min amrin. Seperti ini. Ini contoh-contoh yang memenuhi sebab-sebab imalah atau syarat-syarat imalah, sehingga fathah tersebut pada contoh-contoh ini bisa diimalahkan. Ya. Kemudian perhatikan pada contoh yang berikutnya. Minal ghiyari. Minal ghiyari. Ada ya, ada fathah sebelum ra, ya. Tetapi fathah ini berada pada huruf ya. Ghiyari. Bagaimana di sini? La tumalu fathatul ghayri. Ghayri. La fathah pada mestinya pada ya, ya. Jadi fathah pada ghain atau pada huruf sebelum ra ini tidak diimalahkan, tidak menjadi imalah. Rahma wuku'iha qabla ra'in mutadarrifatin maksuratin. Walaupun fathah itu terletak sebelum huruf ra yang berada di akhir kata mutatarifah maksurah yang dikasrah. Ya, ra di akhir kata dikasrah. Minal ghiyari. Kemudian sebelum ra ini fathah. Tetapi apa di sini? Fathah di sini tidak boleh diimalahkan. Kenapa? Wa dzalika li'annal harfal maftuha huwa al-ya'u. Karena huruf yang di fathah yang sebelum ra tadi adalah huruf ya. Kalau hurufnya ya tidak boleh. Jadi harus fathah asli. Minal ghiyari. Seperti ini. Tidak boleh dibaca minal ghiyari. Tidak boleh. Harus fathah. Minal ghiyari. Karena hurufnya adalah ya. Jadi kalau huruf ya tidak boleh. Pada fathah tersebut. Ini. Walaupun tadi syarat yang lain terpenuhi, ra-nya di kasrah, ra-nya di akhir kata, tetapi karena fathah itu pada ya, ini tidak memenuhi, maka tidak boleh imalah. Contoh yang lain, min ghairika. Ya. La tumalu fathatu ghain. Fathah pada ghain, nah, ini benar, fathah pada ghain tidak imalah, tidak menjadi imalah. Min ghairika. Ghain ini kan di fathah ya, dia tidak boleh diimalahkan, tetap harus fathah ghair seperti itu. Kenapa? Atau di sini disebutkan rahma annalladhi yufassiluha anil annalladhi yafassiluha anil ra'il mutatarrifati al-maksurati harfun sakinun. Walaupun yang memisahkan fathah tersebut dengan ra' yang di akhir kata yang kasrah adalah huruf sukun. Ghair, ghairika, ya. Tadi pada contoh sebelumnya boleh fathah dengan ra' kasrah tadi dipisahkan dengan huruf yang sukun. Asalkan apa? Bukan huruf ya. Berarti kalau huruf yang sukun itu huruf ya, seperti pada ghairi seperti ini kan hurufnya ya sukun. Maka apa? Dia tidak boleh menjadi imalah. Wadzalika li'anna hadzal harfa huwal ya'u. Karena huruf ini adalah huruf ya. Huruf yang sukun yang memisahkan antara fathah dengan ra' kasrah itu huruf ya, maka ini tidak boleh. Sehingga apa? Pada ghairika fathahnya tetap dibaca dengan fathah. Oke. Okay. Ghairika tetap seperti itu. Tidak boleh menjadi ghairika tidak boleh. Ini. Jadi tadi disebutkan dalam syarat, terutama syarat yang kedua, hurufnya yang memisahkan itu bukan huruf ya. Ini syarat. Kalau huruf ya berarti tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi sebab, maka tidak boleh imalah. Kemudian contoh yang berikutnya, rimamun. Ya. La tumalu fathatul mimi. Fathah pada huruf mim pada kata rimam ini tidak diimalahkan, tidak boleh menjadi imalah. tidak boleh rimem, tidak boleh. Kenapa fathah pada mim tidak boleh imalah? Li'anna ra al-maksurata waqa'at qabla al-fathati. Karena ra yang dikasrah itu terletak sebelum fathah. Syaratnya apa? Fathah itu sebelum ra. Jadi syaratnya adalah fathahnya dulu, baru ra yang kasrah. Tapi kalau rimam, apa? Ini ra-nya dulu, ra kasrah dulu, baru fathah. Sehingga apa? Tidak boleh, tidak memenuhi syarat atau tidak termasuk sebab, maka tidak boleh imalah. Walaisa ba'daha, dan ra ini bukan terletak sesudah fathah. Ya. Ini ya, dari kata rimam tadi disebutkan la tumalu fathatul mim li'anna ra al-maksurata waqa'at qabla al-fathati walaisa ba'daha. Jadi sebab-sebab tadi ada tiga, ya, dengan rinciannya tadi, ini harus terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi, walaupun salah satu, walaupun tadi pada rincian tadi tidak terpenuhi satu hal, maka menjadikan tidak memenuhi sebab, sehingga tidak boleh menjadi imalah. Ini menunjukkan tadi bahwasanya imalah ini tidak bisa di sembarang tempat. Harus pada tempat-tempat tertentu sebagaimana yang disebutkan ini tadi. Satu tempat lagi, tadi disebutkan ada tiga sebab untuk imalah. Yang ketiga, salitan. Tumalul fathatu qabla ha'il mu'annafi. Fathah yang terletak sebelum ha' mu'annaf, huruf ha' untuk menunjukkan mu'annaf, ini menjadi imalah. Bisyarti an-naqifa 'alaiha, dengan syarat kata tersebut berhenti pada hak itu, pada huruf hak itu. Jadi syaratnya ini menjadi bacaan yang waqaf, yang berhenti, tidak berlanjut pada kata yang berikutnya atau tidak bersambung dengan bacaan yang berikutnya. Jadi berhenti dengan adanya hak mu'annas ini. Maka boleh fathah yang sebelum ha mu'annas ini menjadi dibaca dengan imalah. Misal contoh rahmah, ni'mah. Ya, di sini rahmah haknya ini hak ta'nif, ya, menggantikan tak ta'nif, ya. Dan di sini dibaca dengan sukun, dengan waqaf, dengan berhenti. Tidak dilanjutkan ke kata atau kalimat berikutnya. Nah, sebelum ha ini fathah. Pada nikmah juga demikian. Nikmah dibaca berhenti. Nikmah tidak diharokat ataupun tidak berlanjut dengan kata yang berikutnya, tidak bersambung dengan kata berikutnya, tapi ini berhenti. Nikmah. Ya. Maka sebelum hak mu'annas ini, fathah sebelumnya, ini boleh dibaca dengan imalah. Tajuzu imalatu fathil mimi, bolehnya imalah fathah pada huruf mim, pada kedua contoh tadi, ya, kebetulan sama hurufnya mim, rahmah, nikmah, ya. Kenapa? Li'annaha waqa'at qabla al-ha'il mawqufi 'alaiha. Karena fathah tersebut pada huruf mim tersebut ini terletak sebelum huruf ha yang dijadikan berhenti. Huruf ha untuk menghentikan kata ini. Artinya tidak bersambung dengan sesudahnya. Berhenti dari atau berhenti dengan kata ini, rahmah, nikmah, titik, seperti itu. Nah, ini boleh dibaca imalah, boleh menjadi rahmah, nikmah, nikmah, atau rahmah, nikmah, seperti itu. Ini sebab yang ketiga untuk imalah fathah kepada kasrah. Sudah disebutkan tiga sebab. Yang pertama tadi imalah fathah sebelum alif mumalah, yang kedua sebelum huruf ra dengan syarat-syaratnya, yang ketiga sebelum huruf ha muannas yang waqaf, yang berhenti. Ini dari ini ada yang ditanyakan, Ustaz, tentang yang ha muannas itu. Biasanya kan kalau rahmah itu kan pasti tak mu'annaf, ya, Ustaz. Tak, yeah. Tak, ya, itu jadinya malah Ya, tadi karena dia untuk wakaf, untuk berhenti. Jadi memang asalnya tak dengan tak. Kalau tak kan dia bisa bersambung, tidak berhenti. Misalkan rahmatun atau rahmatan atau rahmatin, ya itu akan bisa berlanjut dengan kata sesudahnya. Tapi kalau dia berhenti, maka tak itu kemudian boleh diganti dengan ha. Dan itu sukun, artinya dia memang harus berhenti. Tidak boleh, tidak bisa bersambung dengan yang sesudahnya. Jadi asalnya tak, kemudian diubah dengan hak untuk menunjukkan wajibnya berhenti di situ, waqaf, berhenti. Atau juga yang disebut dengan hak sakat. Jadi huruf hak yang untuk sakat, untuk diam, untuk berhenti. Artinya ketika satu kata diikuti hak sakat, ini dia harus berhenti pada kata itu, pada hak tersebut. Tidak berlanjut, tidak bersambung dengan kata berikutnya dalam satu kalimat, ya, ini seperti ini. Jadi hak sakat, hak sukun, ya, ini, di akhir kata. Ada lagi? Oke. Jadi pembahasan imalah pada fathah menjadi atau mengarah kasrah. Fathah mengarah pada kasrah. Kemudian yang berikutnya nanti insya Allah pada bagian yang kedua imalah, yakni imalah alif mengarah kepada ya. Ini ada pembahasan yang panjang, agak panjang tentang hal ini, imalah alif pada huruf ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pembahasan tentang imalah alif ini. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Alahu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.